Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan pelajaran yang pertama tentang penjelasan kapan diwajibkan puasa Ramadan kepada umat ini. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya di awal-awal turunnya perintah puasa di bulan Ramadan, kaum muslimin diberikan pilihan antara berpuasa atau fidyah, atau memberi makan kepada fakir miskin. Namun yang lebih utama adalah berpuasa. Kemudian dihapus hukumnya tentang pilihan ini dengan diwajibkannya berpuasa. Tidak ada lagi pilihan memberi makan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan ini, bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dan hikmah dari yang demikian ini, kata Syekh, adalah at-tadarruj fi tashri' warifqi bil ummah. Warifqi bil ummah, hikmahnya apa? Tadarruj, bertahap di dalam pensyariatan itu, tidak sekaligus langsung diwajibkan, tapi ada tahapannya. Dan ini satu bentuk rifq, kelembutan kepada umat ini. Liannahum lamma lam ya'lafu was-sawma kana ta'inu 'alaihim ibtida'an fihi mashaqqatun. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa melakukan puasa. Maka kalau diwajibkan langsung kepadanya, kepada mereka kaum muslimin, di awal-awal turunnya kewajiban berpuasa ini langsung diwajibkan, tidak diberi pilihan antara puasa atau memberi makan fakir miskin, maka ini adalah berat. Maka diberikanlah pilihan bainahu wa bainal fidyah, bainas siyam wa bainal fidyah awalan, yang pertama. Kemudian lamma quwiya yaqinuhum wa tma'annat nufusuhum wa alfa as-sawma wajaba 'alaihim as-sawm wahdah. Namun tatkala sudah menjadi kuat keyakinannya dan menjadi tenang jiwa-jiwa mereka dan menjadi terbiasa mereka berpuasa, maka diwajibkan atas mereka hanya berpuasa saja, tidak ada lagi pilihan. Dan ini semisal dengan syariat-syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara Islam yang fihi masyaqqah. Fi syara'i Islam asyaqqah, semisal dengan syarat-syarat Islam yang lain yang situ ada rasa berat. Fahiya tushra'u bit tadrij, maka disyariatkan dengan tajrid, dengan tahapan. Seperti diharamkannya meminum khamr, itu juga ditadrij, dengan bertahap. Tidak langsung turun ayat larangan untuk minum khamr, tetapi bertahap, karena mereka para sahabah sudah menjadi kebiasaan mereka minum khamr, sudah minum biasa, sudah seperti minum air putih. Kalau langsung dilarang maka berat baginya untuk langsung meninggalkannya. Maka turun ayat secara bertahap, dimulai dengan ayat yas'aluna kanil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, maka katakanlah bagi keduanya itu ada ithmun kabirun, dosa besar, dan ada bagi padanya manfaat bagi manusia, manfaat tijarah, mendapatkan uang dengan memperdagangkan khamr. Orang-orang yang penjual khamr jadi banyak mendapatkan manfaat, jadi kaya. Namun dosa pada keduanya itu lebih besar dari kemanfaatannya. Kemudian turun berikutnya ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui yang kamu ucapkan. Dalam keadaan sadar, bukan melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Allah melarang, belum turun perintah apa larangan untuk meninggalkan khamar. Kemudian turun ayat yang ketiga yang menunjukkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Perintah dari Allah bahwasanya orang-orang beriman, sesungguhnya pada khamr, pada judi, pada berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu adalah rijsun. Maka tinggalkanlah, perintah untuk meninggalkan perkara-perkara ini. Ini tadarruj, tidak sekaligus. Begitu pula pada puasa. Namun ketika sudah terbiasa, sudah senang mereka melaksanakan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, tidak ada pilihan lagi kecuali kewajiban berpuasa. Lakin nasana al-aya mansukhatun fi haqqil qadir ala siyam, wa amma fi haqqil ajiz min siyam al-kabir li kibarin aw maradin la yurja buruhu fal ayatu la lam tumsah fi haqqihim. Ayat yang sahih, ayat ini mansukhah bagi orang yang mampu untuk berpuasa, tidak ada pilihan baginya kecuali berpuasa. Adapun orang-orang yang lemah dari berpuasa di kibarin, karena sudah tua, sudah jompo, umurnya sudah 90 atau lebih, lemah dia untuk berpuasa, atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sakit kronik, kanker misalnya, enggak bisa disembuhkan terus menerus sakitnya itu, maka ayat ini tidaklah mansukh bagi hak mereka itu. Maka boleh baginya yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskina wa laysa alaihim qadha. Bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah tua, sudah jompo lemah dari berpuasa, maka ayat tidaklah mansukh, tidak dihapus hukumnya bagi mereka. Falahum ayuftir, maka wajib bagi mereka untuk memberikan makan setiap hari satu orang miskin, dan tidak ada bagi mereka qadha. Tidak ada bagi mereka qadha. Wa amma ghairuhum fal wajib alaihim masum. Adapun selain mereka, wajib bagi mereka untuk berpuasa. Selain dua orang ini, yaitu orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, dan orang yang sudah tua yang enggak mampu lagi berpuasa. Faman naftara li maradin aridin aw safarin fa innahu yajibu alaihi alqada. Liqaulihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Adapun bagi orang yang sakit, sakitnya itu bukan sakit yang mustamir, yang terus-menerus, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, hanya sakit aridin, yang sakit yang muncul seketika, atau dalam keadaan safar, maka bagi keduanya ini boleh untuk berbuka, tidak berpuasa, tetapi wajib baginya untuk membayar puasanya itu di hari-hari yang lain. Beda kalau orang yang sakit kronis tidak diharapkan kesembuhannya terus menerus, atau orang yang sudah kibarusin tua, maka baginya tidak berpuasa tetapi memberi makan bagi setiap hari satu orang miskin. Tidak ada baginya qadha, atau tidak wajib baginya untuk membayar puasa itu dengan puasa. Liqouli ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Wa man kana maridan, dan bagi barang siapa di antaranya dia sakit, aw ala safarin, atau dia dalam safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia menghitung puasa yang dia tinggalkan itu di hari yang lain. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan dua golongan manusia ini yang diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, orang yang sakit arid atau orang yang safar, terkait dengan orang yang sakit, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang sakit itu ada dua macam. Wal marid ala kismain hadihima, Yang pertama, golongan yang pertama, jenis yang pertama, orang yang sakit, mankana maraduhu laziman mustamirran la yurja zawaluhu uburuhu. Orang yang sakitnya itu laziman mustamirran, terus menerus, sudah kronik, seperti sakit kanker, kanker paru, kanker otak, kanker ginjal. Segala macam kanker. Yang itu membahayakan bagi orang yang sakit. Fala yalzamu shaum, maka tidak wajib bagi berpuasa. Beda dengan orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ya, dia mampu. Namun bagi mereka ini yut'im an siyami kulli yawm miskina. Bagi mereka ini, orang-orang yang sakit seperti ini, wajib baginya untuk memberikan makan dari puasa yang dia tinggalkan. Kulla yawmin miskina, pada setiap hari itu satu orang miskin, fakir miskin. Imma biyan yajma masakin biadal ayyam fayuashihim au yugadihim au yugadihim kama kana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaf'aluhu hina kabura. Naam. Jadi bisa setiap hari, seperti jumlah hari ya, dalam bulan Ramadan 30 hari dia enggak puasa 30 hari, maka boleh dia memberi makan setiap hari satu orang. Satu orang, besoknya satu orang lagi. Atau dikumpulkan sekaligus 30 orang kemudian dikasih makan, diberi makan. Fayu'ashihim au yawaddihim. Nah, diberi makan, makan malam atau makan siang. Jadi tidak dalam satu hari itu tiga kali makan, pagi, siang, malam. Tetapi di sini diberi pilihan. Imma memberikan makan di malam hari, makan malamnya atau makan siangnya. Sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum ketika beliau sudah tua. Kemudian yang kedua, ada sakit yang tari'an, mankana maraduhu tari'an gara ma'usin min zawalihi kalhumma wa syifiha. Adapun orang sakit yang kedua, sakit yang tarik, sakit yang seketika muncul, enggak terus menerus seperti penyakit kronis, kanker, terus menerus dialami, yang diharapkan masih kesembuhannya, bukan putus asa, enggak bisa sembuh, tapi diharapkan kesembuhannya, seperti humma, panas dan yang semisalnya, atau pilek, atau sakit yang lain yang mungkin 2-3 hari itu bisa hilang, bisa sembuh kembali. Walahu salat halat, maka pada sakit yang demikian ini, sakit yang tarian yang muncul seketika, bukan kronis bagi seseorang, ada 3 keadaan disebutkan. Keadaan yang pertama, alla yasukka alaih as-saum wa la yadurru wa yajibu alaih as-saum liannahu la udhra lahu. Keadaan yang pertama, tidak ada rasa berat baginya untuk berpuasa dan tidak memudaratkan dirinya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ini sakit-sakit ringan, sakit flu, sakit demam ringan. yang dia tidak berat baginya untuk berpuasa. Itu sakit mata, maka wajib baginya untuk berpuasa karena enggak ada uzur baginya. Ini sakit, sakit ringan yang tidak merasa berat dia berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dia enggak semua sakit menjadi uzur untuk boleh seorang itu berbuka, tapi dilihat kondisi sakitnya itu, kita bisa merasakan sendiri. Sakit gatal ya, sakit kulit, korengan, tidak ada kaitan dengan puasa. Jangan jadikan alasan saya sakit korengan tidak bisa, maka uzur bagi saya untuk tidak berpuasa. Nah, seperti ini tidak, tidak mudaratkan dia. Maka wajib berpuasa. Yang kedua, ya syukur alaihi saum wala yadurruhu fa yukrahu lahu as-saum lima fihi min al-udul an rukhsatillahi ta'ala ma ishqaq ala nafsihi. Yang kedua yaitu yasuqu alaihi as-saum wala yadurruhu, berat baginya untuk berpuasa namun tidak memudaratkan, tidak memudaratkannya kalau dia berpuasa tapi dia merasakan berat. Mungkin demam-demam ya berat kalau berpuasa, namun kalau dia berpuasa tidak memudaratkan. Maka pada kondisi seperti ini yukra lahu as-saum, dimakruhkan baginya untuk berpuasa. Lima fihi minal udul an rukhsatillahi ta'ala, yang mengambil rukhsah Allah subhanahu wa ta'ala yang diiringi dengan ada masyakkah, ada rasa berat bagi dirinya berpuasa. Allah inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah subhanahu wa ta'ala itu senang untuk diambil keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala senang untuk dilakukan, dilaksanakan azaimnya, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba. Al-hal tsalitsah, keadaan yang ketiga, hayadurrahu as-sawm fa yuhramu alaihi ayyasum lima fihi min jalbil darar ala nafsihi. Keadaan yang ketiga, hayadurrahu as-sawm, dengan puasa memudaratkan baginya. Kalau dia berpuasa madarat baginya, tambah parah penyakitnya, akan mungkin bisa sampai menyebabkan kematian. Maka kondisi seperti ini kata Syekh, wa ihram alaihi an yasum, maka haram bagi yang berpuasa. Lima fihi min jalbil darar ala nafsi, karena mendatangkan madarrah, mendatangkan bahaya pada dirinya. Faqad qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa la taqtulu, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha rahim kepada kalian, maha penyayang kepada kalian. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri diri kalian ke dalam kebinasaan. Sudah tahu kalau berpuasa memudaratkan badan, apalagi sudah ada nasihat anjuran dari dokter tidak boleh berpuasa, harus minum karena madarah kalau dia tidak minum, tidak makan. Maka dalam kondisi seperti itu seorang enggak boleh berpuasa. Haram baginya berpuasa. Kenapa? Karena itu sama dengan membunuh diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Rasulullah mengatakan dalam hadis, la darra wa la dirar, tidak bahaya dan membahayakan. Ini keadaan orang yang sakit. Nah, khani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadalu, hafidhakumullah.